Rito ranamu talani karo kowe aku ra ono bahagiane timbang kelong mung disio-sio rasa dikawe to cerita iki tresno ra bakal iso nyawiji. Kesel sing rasane karo kowe anane ming rame wae soyo aco pulangmu soyo ngawur mikir awakmu dewe karepmu dewe tanpa kelingan janji awale. Jani kita tutup dunia rasa tipik sahe. Kape iki wes ono talane percaya wae. Gusti mboten ate sare. Kowe tau ngerteni rasa iki kepati pati. Tipe butuh kowe golei. Perlu ngomong ke tresno yen kuwi mung gawe lara. Gak perlu dolanan rasa awak dhewe penak kanca. Pati-pati tipe butuh kowe golei. Aku piye kowe ra peduli. Ra perlu ngomong ke tresno yen kuwi mung gawe lara. Ra perlu dolanan rasa awak dhewe penak kanca. Rasa tipe sakit.